بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والذين تبعوهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. فيا أيها الإخوة أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. إخواني في الدين رحمكم الله, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, nikmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita sekalian. Kita diberi kesehatan jasmani dan rohani untuk dapat hadir pada majelis pengajian pagi hari ini. Ikhwani fillah rahimakumullah, kajian kita melanjutkan tarbiyah jihadiyah ya. Sebagian ikhwan mengusulkan untuk melanjutkan tentang usulul manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Kita akan sampaikan di Masjid Al-Jihad pada minggu terakhir ya, hari Ahad terakhir setiap bulan insyaallah. Sementara untuk Afatun Ala Thariq kita tunda lebih dahulu sampai paling tidak akhlak Ahlussunnah wal Jamaah, suluk Ahlussunnah wal Jamaah selesai kita bahas. Jadi untuk Ahad terakhir nanti di Al-Jihad, Masjid Al-Jihad insyaallah kita akan melanjutkan tentang yaitu usulul manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Kita lanjutkan tentang akhlak atau suluk dari Ahlussunnah wal Jamaah. Untuk kali ini di Masjid As-Salamah kita masih mengkaji lebih jauh yaitu tentang tarbiyah jihadiyah. Kita sampai kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, bu'istu baina yatai sa'ati bisayf hatta yu'batallahu wahdahu la syarikalah wa ju'ila rizqi tahta dhilli ramhi waju ila dhillatu wassagaru ala man khalaf amri wa man tashabba biqaumin fahuwa minhum. Pada subjudul nasrut tauhid, penyebaran tauhid, kalau ada kalimat penyebaran itu maknanya mengenalkan, menjelaskan dan menegakkan. Penyebaran itu maknanya itu, dan dipastikan tumbuh. Kalau hanya menyebar tapi tidak kemudian ada pemeliharaan, dipastikan tumbuh dan sebagainya, tidak menghasilkan buah. Jadi mengenalkan, mengajarkan tentunya ya, kemudian menegakkan. Jadi dipastikan tauhid itu berlaku dalam kehidupan umat manusia sehari-hari. Maka kalimat pertama yang disebutkan, la yakuna tauhidum fil ard biduni saif. Pernyataannya jelas, lugas, tetapi berdasar, itu penting. Hari ini banyak orang yang membuat pernyataan itu tidak jelas, tidak lugas. Kalaupun jelas dan lugas, tidak berdasar. Jadi ini pernyataannya jelas, lugas, berdasar. Tidak malu-malu dan tidak takut-takut, ya kan? Tidak ragu-ragu, karena ikhlas. Tauhid, artinya tauhid itu apa tuh ya ikhwah? Sekali lagi, yaitu peribadatan kepada Allah saja. Itu tauhid. Jadi peribadatan kepada Allah saja tidak akan pernah wujud di muka bumi tanpa pedang, tanpa dikawal oleh kekuatan, tidak akan mungkin. Karena apa? Karena upaya orang-orang yang ingin menghalangi dakwah tauhid itu lebih kuat sebenarnya, atau lebih bersungguh-sungguh, lebih hebat daripada upaya orang-orang yang berupaya menegakkannya. Apalagi hari ini, orang-orang yang berupaya menegakkan tauhid di muka bumi dengan kesungguhannya, dengan serba keterbatasannya, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bekerja keras, tetapi kecepatannya itu sesuai dengan deret hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Begitu disampaikan dakwah tauhid itu, manusia itu bangkit menentang, dan penentangnya itu bekerja keras, langkahnya itu sesuai dengan deret ukur. 1, 2, 4, 8, 16, 32. Pembawa dakwah tauhid baru berjalan 5 langkah, penentangnya itu sudah berjalan 32 langkah. Dan pembawa dakwah tauhid, ya, senjata yang paling utama adalah bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang-orang yang menentang tegaknya dakwah tauhid itu, mereka menggunakan segala sarana prasarana duniawi yang mereka miliki untuk menghalangi dakwah tauhid itu. Jadi kalau ada kalimat dakwah tauhid tidak akan tegak dengan pedang, kemudian dibesar-besarkan, ya kan? Sementara penghalang dakwah tauhid itu tidak hanya dengan pedang, ya kan? Tidak hanya dengan pedang, dengan segala sarana kekerasan dan kejahatan yang dimiliki untuk menghalangi dakwah tauhid itu berjalan. Itu fakta kehidupan. Buistu baina yaday sa'ati bisayf hatta yu'badallahu wahdahu la syarikalah. Nabi SAW bersabda, aku diutus menjelang hari kiamat dengan membawa pedang. Nabi Muhammad itu diutus untuk apa toh ya ikhwah? Nabi Muhammad SAW tidak diutus untuk menyebarkan nasionalisme Arab, tidak. Nabi Muhammad SAW diutus tidak untuk menyebarkan demokrasi, walaupun ditambahi dengan internasional, tidak. Juga tidak diutus untuk menyebarkan fanatisme kemanusiaan, manusia yang manapun. Tetapi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu saja tujuan, dan selain itu menyimpang dari misi diutusnya Nabi Muhammad SAW. Apa? Yaitu hatta yu'badallahu wahdahu la syarikalah, untuk menegakkan tauhid, untuk menegakkan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ureanya agar semua manusia, ya, itu tunduk kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Adakah perjuangan yang lebih adil dan lebih objektif daripada ini? Mari kita renungkan. Ada sekelompok orang yang menyusun kekuatan luar biasa, berjuta-juta tentara mereka miliki. Segala macam senjata yang bisa diciptakan oleh manusia mereka miliki. Tiap hari mereka mengadakan percobaan senjata nuklir, peluru kendali dan lain-lain. Tiap hari mereka menciptakan kendaraan-kendaraan perang yang canggih. Untuk apa mereka itu? Sebagian besar sebenarnya tidak punya ideologi apapun, tidak punya nilai kemanusiaan sama sekali. Sebagian mereka hanya berpikir bagaimana supaya pabrik senjata mereka tetap hidup. Kalaupun mereka mempunyai satu ideologi tertentu, itu ideologi dibimbing oleh setan. Namanya nasionalisme, namanya demokrasi, dan lain-lain. Itu dibimbing oleh setan, tidak dibimbing oleh wahyu. Sebab setiap penyimpangan dari wahyu itu maknanya dibimbing oleh setan. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Kalau tidak masuk ke dalam Islam, ya, tuntunan Allah yang berdasarkan wahyu itu secara sempurna, maka berarti mengikuti langkah setan. Sejauh mana ia keluar dari Islam, sejauh itu ia mengikuti langkah setan. Itu kalimat yang sudah sangat jelas, ya. Kita boleh lihat ini, ya, supaya saudara-saudara sekalian tidak ragu-ragu bagi diri saudara-saudara sekalian sendiri, dan saudara-saudara sekalian tidak ragu-ragu menerangkan kepada orang banyak bahwa apa yang kita pikirkan, kita rasakan, kita perbuat, semuanya berlandaskan kepada tuntunan wahyu. Itu penting sekali. Jangan ragu-ragu saudara-saudara sekalian. Kalau setan saja bisa menanamkan kepada pengikutnya, supaya tidak ragu-ragu ya menyampaikan kalimat-kalimat syaitoniah. Kenapa kita menjadi ragu-ragu untuk menyampaikan kalimat-kalimat yang berdasarkan kepada wahyu Allah Subhanahu wa taala? Harus lebih tidak ragu-ragu lagi. Ada pada surat Al-Baqarah ayat 208. Allah berfirman, "Ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatisyaiton innahu lakum aduwwum mubin." Terjemahannya sudah ditashih ini oleh Kementerian Agama, Departemen Agama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh ia musuh yang nyata bagimu. Jelas sekali ya. Sejauh mana seseorang keluar dari Islam, maka sejauh itulah ia mengikuti langkah setan. Dan ketika ia mengikuti langkah setan, maknanya dia mengikuti langkah musuhnya. Dan musuhnya tidak akan membawa ia kepada keselamatan. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya setan itu hanya mengajak para pengikutnya supaya menjadi penduduk neraka yang menyala-nyala. Tidak ada yang lain. Tapi orang senang saja ya. Senang saja. Seperti dibius ya, ikut aja gitu. Ikut. Setan kemana saja itu dia ikut. Ngintil, ngintil. Jadi sekali lagi ya ya ikhwah, falladina, maka orang-orang yuriduna yang menghendaki nasrat tauhid, menyebarkan tauhid ya, nasrat tauhid artinya mengenalkan, mengajarkan dan menegakkan tauhid, alaihim ayyahmilus saif, wajib atasnya untuk memegang pedang. Alladina yuriduna ayyudhiru, ini pakai tok apa dok ya, kita lihat ya. Alladzina yuriduna ayutahhiru ya, ayutahhiru adharo atau ayutahhiru ya. Tok ini bukan dot, bukan dok. Alladzina yuriduna, siapa saja yang mengendaki ayutahhiru atau ayutahhiru ya, adharo ayutahhiru, untuk membersihkan aqaidan nas, keyakinan-keyakinan manusia, membersihkan itu maknanya dari kotoran, ya kan? Membersihkan atau ayutahhiru, membersihkan aqaidan nas, keyakinan-keyakinan manusia. Dibersihkan dari apa? Akidah-akidah yang kotor dan juga debu-debu jahiliyah. Alaihim atasnya ayyahminul bundukiyah, supaya mereka itu memikul bundukiyah. Bundukiyah itu bedil, saudara-saudara sekalian. Wayanzilu, di sini ditulis ma'al afgan ya, karena waktu itu afgan yang sedang muncul. Wayanzilu ma'al mujahidin, dan dia turun ya di medan-medan perang bersama dengan kaum mujahidin. Bihada yantashiru tauhid, dengan cara inilah tersebar tauhid itu. Bihada tuzalul bid'ah, dengan cara inilah dibersihkan bid'ah-bid'ah. Bihada tuzalul hajj, dengan cara inilah dihilangkan halangan-halangan yang menghalangi dakwah tauhid, wa ghairu dzalik, dan yang lain-lain. Bihadza ya'rifun nasu rabbahum, dengan cara inilah manusia tahu Rabbnya. Sudah banyak sekali ini bukti ya. Bagaimana orang-orang Eropa, wartawan-wartawan Eropa ketika datang ke Afghanistan. Ini tentunya bukan anak kecil kan wartawan ya. Apalagi yang sampai ke medan-medan perang, itu berarti mereka wartawan-wartawan yang sudah senior. Itu ketika melihat jihad Afghanistan, mereka baru menyadari bahwa Tuhan itu ada. Mereka baru menyadari bahwa Tuhan itu betul-betul ada. Selama ini mereka belajar tentang adanya Tuhan itu di mana. Bagaimana mereka menyaksikan sekelompok manusia yang tidak punya daya upaya sama sekali secara fisik duniawi. Mereka dihindarkan oleh sesuatu yang gaib bagi mereka dari malapetaka besar. Mereka melihat bagaimana burung-burung melindungi kaum mujahidin yang lemah itu ketika tentara Soviet menyerang kaum mujahidin dengan pesawat tempurnya. Mereka menyaksikan bagaimana ketika kiriman logistik makanan dan lain-lain dijatuhkan dari pesawat Uni Soviet, mestinya diperuntukkan untuk tentara mereka, itu ditiup angin sehingga jatuh ke wilayah kaum mujahidin. Mereka menyaksikan banyak sekali hal-hal yang selama ini tidak pernah mereka saksikan di dalam pengembaraan mereka di seluruh dunia ini. Mereka mengenal Rabb-nya ketika ada jihad Afghanistan. Jihad telah mengembalikan manusia kepada fitrahnya. Bangsa Indonesia mengenal Rabb-nya kembali ketika dijajah Belanda dan dijajah Jepang. Mereka kembali. Jadi dengan al-jihadu fisabilillah, maka manusia mengenal Rabb-nya. Ayolah ikhwah, mari kita mencoba. Ketika kita mengkaji tentang tuntunan Allah dan Rasul-Nya yang murni, kita mencoba untuk melepaskan diri kita dari rasa takut keadaan-keadaan yang ada. Kita tidak sedang membicarakan terorisme, tidak. Kita tidak sedang menyebarkan radikalisme, tidak. Tetapi kita sedang mengajarkan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu dilindungi oleh hukum dunia dan hukum langit, saudara-saudara sekalian. Ya, Anda tidak perlu ragu-ragu. Itu dilindungi oleh hukum dunia dan hukum langit. Kita tidak perlu berbicara tentang kondisi-kondisi yang ada sekarang ketika membicarakan ini. Ya. Murni kita mengajarkan tuntunan Allah dan Rasulnya. Bihadza tu'rafu sifatullah azza wa jalla. Dengan al-jihadu fisabilillah, kita fisabilillah, diketahui sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang sebenarnya. Laisa annahfadu kalimatin wa nuraddiduha. Untuk mengetahui sifat Allah azza wa jalla, untuk mengetahui Rabb-nya, manusia tidak hanya sekedar dituntun untuk menghafalkan kalimat-kalimat dan mengulang-ulangnya. Tanpa mengecilkan arti bahwa membaca Asma'ul Husna adalah bagian daripada keutamaan, maka untuk memahami siapa Tuhan kita, untuk memahami sifat-sifat Tuhan kita yang sebenarnya, tidak cukup hanya dengan menghafal Asma'ul Husna pagi dan petang. Bagaimana Anda menyadari bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu Al-Wahid, Al-Qahhar, Al-Aziz, Al-Ghaffar? Tidak cukup dengan Anda menghafal nama-nama itu. Bagaimana menyadari bahwa Allah itu Yuhyi wa Yumit? Bagaimana kita menyadari bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu menolong orang-orang beriman? Itu tidak akan difahami orang kecuali di dalam kancah al-jihadu fisabilillah. Kita tidak hanya menghafalkan Allahu azza wa jalla mustawa ala arsyihi, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala bersemayam di atas arasnya, ba'inun al-khalqihi, terpisah dari makhluknya, fauqas sama'is sabi'ah, di atas langit yang tujuh. Tidak hanya itu saja, juga tidak cukup hanya kita mengatakan bahwa kita meyakini, wala naqulu, dan kita tidak mengatakan yadahu atau yaduhu qudratuhu, bahwa tangan Allah itu bermakna kekuasaannya. Kita tidak mengatakan begitu. Tetapi tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluk, laisa kamitslihi sayun, dan seterusnya. Kita juga tidak cukup hanya dengan mengatakan bahwa al-istiwa'u ma'lum, bersemayam itu ma'lum, wal-kaifu majhulun, dan bagaimananya itu majhul, tidak diketahui, wal-imanu bihi wajib, dan iman kepadanya itu wajib, was-su'alu anhu bid'ah, dan bertanya tentang bagaimananya itu bid'ah. Tidak cukup hanya dengan menghafal itu. Hadza sahih, walaupun ini sahih, ini benar, ini adalah akidah kita, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tetapi untuk bisa memahami dengan benar kalimat-kalimat yang diucapkan itu, tidak cukup dengan menghafalkan di pojok-pojok masjid, saudara-saudara sekalian. Walaupun masjid itu Masjidil Haram, walaupun Anda di depan Hajar Aswad di Multazam, tidak cukup banyak dengan itu. Orang tidak akan bisa memahami betapa Allah subhanahu wa ta'ala itu maha menang, berkuasa, kecuali mereka berada di medan-medan jihad. Ini menerangkan, karena ini terjadi di Afghanistan, ketika keterangan ini diberikan, beliau menjelaskan tentang akidah Imam Abu Hanifah rahimahullah, bahwa Imam Abu Hanifah rahimahullah juga akidahnya adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, karena dalam karyanya Al-Fiqhul Akbar itu dijelaskan sekali bahwa pendapat beliau seperti itu. Betul, Anda menghafal Asma'ul Husna pagi dan petang. Anda mengulang-ulang sifat Allah subhanahu wa ta'ala, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maliki Yaumiddin, dan seterusnya, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar. Kita ulang-ulang. Tetapi bagaimana menegakkannya di dalam kehidupan sehari-hari? Wa kaifa, bagaimana menegakkannya dalam kehidupan sehari-hari? Bisaif, hatta yu'badallahu wahdahu la syarikalah. Kenapa pilihannya di dalam hadis ini bisaif ya ikhwan? Orang mengatakan bisa saja kita tegakkan dengan tarbiyah, pendidikan, kita mendirikan pendidikan. Pendidikan kalau tidak dikawal dengan kekuatan, saudara-saudara sekalian, akan dimasuki dengan pikiran-pikiran lain yang tidak bisa dikawal oleh siapapun. Kita bisa menegakkan tauhid dengan dakwah, mungkin sebagian mengenalkan tapi tidak menegakkan. Sebab dakwah itu tidak bermaksud untuk menjaga, ya, tidak bermaksud untuk menjaga satu nilai yang suci dari serangan siapapun. Tapi yang akan menjaga satu nilai yang suci dari serangan apapun adalah as-saif. Anda bisa memahami kalau sebuah perusahaan, bukan perusahaan saja, apapun, orang jualan dalam partai besar saja, itu ada yang disebut dengan security, ya, yang akan menjaga bagaimana supaya usahanya itu lancar. Ada security. Ada security yang terbuka pakai dinas, ada yang tertutup para preman, ya kan? Itu fakta dalam kehidupan ini. Bagaimana untuk menegakkan satu nilai yang paling luhur dalam kehidupan ini, yaitu tauhid. Orang tidak bisa menerima kalau itu harus dikawal oleh sebuah kekuatan bersenjata. Itu naif sekali. Itu orang sudah kena pengaruh musuh-musuh Islam, musuh-musuh Allah, dan musuh-musuh kaum muslimin. Jadi menegakkan sesuatu dengan mempersiapkan kekuatan untuk menjaga supaya tidak dirusak oleh siapapun, itu merupakan sesuatu yang paling masuk akal dalam kehidupan manusia. Sebab sekali lagi, kehidupan ini begitu sifatnya. Ketika orang ingin menegakkan sesuatu yang baik, ayol ikhwah, dia pasti akan ada sekelompok orang yang ingin menghalanginya. Itu pasti. Waju ila rizki tahta dili ramhi, dan dijadikan rezekiku di bawah bayang-bayang tombakku. Arizku minar ram, rezeki dari tombak. Wa abbaru bir ramhi, dan diumpamakan dengan tombak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li annar ramha atwalu minas saif, karena tombak lebih panjang daripada saif, daripada pedang. Farizku ausa, dan rezeki itu lebih luas cakupannya. Ini keterangannya seperti itu. Ayol ikhwah, kalau kaum muslimin, sekelompok kaum muslimin mujahidin, rezekinya itu di bawah bayang-bayang tombaknya, ya kan? Itu orang ribut. Oh, itu teroris radikal, orang-orang yang biadab, ya. Apa itu? Suka kekerasan. Padahal fakta kehidupan ini, ayol ikhwah, berapa ratus juta manusia yang hari ini hidupnya dalam tanda kutip tergantung daripada peralatan-peralatan perang. Dan itu tidak terjadi di negeri-negeri kaum muslimin, tidak terjadi di kalangan mujahidin, tidak. Jika peralatan-peralatan perang itu berhenti berproduksi, pabrik-pabrik senjata, pabrik-pabrik apa peralatan militer itu berhenti berproduksi, maka sekian ratus juta manusia ini akan kelaparan. Maka mereka pakai terus, mereka hidup dengan itu. Itu kalau saudara-saudara mau tahu daftarnya, ya. Daftar perusahaan-perusahaan besar, ya, yang memproduksi senjata untuk perang. Daftar perusahaan besar yang memproduksi peralatan-peralatan untuk perang, termasuk diantaranya adalah kapal perang, drone, pesawat-pesawat tempur, berbagai macam jenis kendaraan tempur, dari tank sampai kepada kendaraan taktis yang lain, ya kan? Saudara-saudara akan tahu, itu milik orang-orang yang selama ini selalu mengkampanyekan anti-terorisme. Padahal kaum muslimin hanya menggunakan panci, saudara-saudara sekalian, biadab. Tetapi mereka menggunakan apa? Coba, drone. Apalagi, peluru kendali tiap hari mereka melakukan uji coba rudal. Tapi mereka dianggap orang beradab. Karena apa? Yaitu tadi, mereka mengucapkan kalimat-kalimat buruk dengan senyum. Sementara Anda sekalian mengucapkan kalimat-kalimat yang suci dengan kemarahan, itu problem besarnya. Anda hanya memproduksi apa? Panci, Anda kasih kabel, ya, diisi apa gitu. Baru ada apa ini, ada pakunya, ada murnya, ada bautnya, ribut sekali. Padahal perusahaan-perusahaan peralatan tempur yang dimiliki oleh orang-orang barat, orang-orang kafir, itu kalau mereka berhasil menciptakan peralatan tempur yang canggih, dipuji. Jadi kenapa begitu? Karena Anda hanya bisa menciptakan peralatan tempur yang tidak canggih. Iya, itu saja problemnya. Maka bikin yang canggih, saudara-saudara sekalian, dan Anda akan dipuji. Ya, pindad itu, kalau berhasil menciptakan satu peralatan tempur yang canggih, itu dipamerkan, dipuji. banyak pesanan. Tapi kenapa Anda tidak banyak yang muji dan banyak pesanan? Karena tidak canggih. Sama ya, Leh. Mari kita berpikir jernih, ya kan? Tapi tiap hari dipompakan begitu, yang membuat peralatan tempur yang hanya isinya paku, mur, itu penjahat, teroris. Tapi yang membuat peralatan tempur yang bisa membunuh orang satu negeri, ya, satu kota dengan sekali ledakan, itu canggih. Dia bisa sambil senyum mencet salah satu tombol sambil senyum dari jarak ribuan kilometer, kemudian sasarannya itu satu kota, ya lewat. Dan itu hebat. Tetapi Anda, apa itu ya? Kok Anda tidak enak ya? Anda, bukan Anda lah, siapa ya? Orang-orang yang mengatasnamakan Islam, untuk membunuh satu orang saja dia harus ikut mati. Kalau tidak ikut mati, tidak terbunuh itu orang itu yang jadi sasaran. Kenapa kita tidak sambil senyum ya? Kalau perlu imam itu sambil wiridan itu, habis wiridan mencet gitu, tiba-tiba satu negeri kaum kafirin itu hancur. Kalau begitu Anda akan dipuji, saudara-saudara sekalian. Walaupun Anda dicaci maki sebagai teroris, tapi terorisnya nikmat di telinga. Ini tidak enak sekali. Satu rumah meledak karena ada teroris di situ yang meracik bom panci dan salah, mati sendiri, dan rumahnya, rumah kontrakannya lagi dipasang garis polisi, rumahnya jelek lagi. Sudah gitu disiarkan lebih buruk lagi. Katanya itu korbannya itu adalah pelakunya sendiri yang dikenal sehari-hari sebagai pedagang bakso. Coba. Ya Allah ya Rabbi, jahat betul kehidupan ini, saudara-saudara sekalian. Mari, orang Islam harus serius betul. Ciptakan senjata yang canggih. Anda akan dipuji dan tidak disebut teroris. Waju ila rizki tahta dili ramhi, dan itu ikut hadis ini. Rezeki mujahidin itu berada di bawah bayang-bayang tombaknya. Jangan malu, karena apa? Banyak sekali manusia di dunia ini, 100 juta lebih, mungkin bisa sampai 1 miliar, yang rezeki mereka itu tergantung daripada peralatan perang yang diproduksi, saudara-saudara sekalian. Kalau pabrik senjata, pabrik tank, pabrik pesawat tempur, pabrik drone itu tutup, ratusan juta manusia ini kelaparan, saudara-saudara sekalian. PBB akan melakukan resolusi, terjadi sebuah keadaan darurat melebihi korban perang Somalia dan perang Suriah. Persoalannya hanya satu, saudara-saudara sekalian. Kenapa kalau sekelompok orang Islam, mujahidin, menciptakan senjata yang sederhana disebut sebagai penjahat, sementara orang-orang lain, penjahat sejati itu, tiap hari menciptakan senjata canggih, malah dipuji. Kenapa? Karena mereka punya negara. Itu saja. Pembunuhan oleh negara adalah sebuah kearifan, karena dia bermakna menjaga keamanan publik, katanya. Walaupun semena-mena, tapi pembunuhan oleh seorang muslim, ya, itu sebuah kejahatan karena muslim tidak punya negara. Sederhana saja sebenarnya. Itu fakta kehidupan. Saya tidak menghubungkan keterangan-keterangan ini dengan kondisi politik, sama sekali tidak. Tapi ini adalah semata-mata keterangan yang harus kita pahami dari ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Ini yang harus bisa kita lakukan, ya, kita lepaskan. Waju ila dzullu wassighra, di sini waju ila sigharu wadzullatu ala man khalafa amri, dan itu terjadi betul dan dijadikan rendah serta hina, atau hina, sigar itu kecil ya, dijadikan kecil, dzillah itu hina atau rendah, dan dijadikan kecil dan hina atau rendah kepada siapa ya, menyelisih urusanku. Menyelisih urusanku itu maksudnya bagaimana? Karena hubungannya dengan menegakkan tauhid. Bisaif. Barang siapa yang mencoba menegakkan tauhid tidak dengan saif, tidak dengan pedang seperti yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, maka dia tidak akan mendapat kemuliaan, tetapi yang didapatkan adalah kehinaan, adzillah, wasighar, dan dianggap ringan, dianggap kecil. Orang-orang kafir itu tidak akan pernah memahami orang Islam kecuali dengan bahasa kekuatan, saudara-saudara sekalian. Itu ajaran Al-Quran, ajaran Sunnah. Kita tidak menyebut orang kafir itu siapa, wong itu perkara yang sudah jelas. Semua orang tahu, orang kafir sendiri itu tahu bahwa dirinya itu kafir. Itu perkara yang sudah jelas. Tidak usah kita terangkan, kita tunjuk-tunjuk pakai jari hidungnya, kamu kafir, tidak usah, dia tahu. Makanya kalau ditunjuk, kafir itu dia sakit hati karena apa? Bok, ya tidak usah ditunjuk-tunjuk, saya juga sudah merasa kafir kok mas. Gitu dia itu sebenarnya. Pemerintahan juga begitu, tidak usah Anda tunjuk, kamu pemerintahan kafir, dia sadar bahwa dia kafir. Maka dia mengatakan pemerintahan ini bukan pemerintahan Islam. Loh, dia sudah ngomong sendiri, kalau bukan pemerintahan Islam ya pemerintahan kafir, ya kan, kan gitu. Itu rumus Al-Qur'an. Dan yang ngaku dia sendiri, ya. Ketika kita coba puji, ya, wah bagus saudara, saudara seorang muslim yang baik dan pemerintahan Anda pemerintahan Islam. Dia malah menolak, pas sakit hati menolak, enggak, saudara jangan memfitnah, malah gitu. Negara ini bukan negara Islam dan bukan negara sekuler. Terus apa, ya kan? Kita tidak peduli kalimat berikutnya, setelah bukan negara Islam, tidak peduli kalimat berikutnya. Sebab kalau bukan Islam itu kafir. Tolong siapapun ya yang sudah punya gelar panjang lebar dalam urusan syariat maupun urusan yang lain atau akidah filsafat, cari kalimat di dalam Al-Qur'an dan di dalam As-Sunnah kalau tidak kafir, tidak Islam itu apa namanya coba. Namanya macam-macam ya, tapi wadahnya satu ya. Kalau tidak Islam namanya mungkin macam-macam, ada komunisme, ada apa ya, syirik, nifak, lain-lain. Tapi itu di dalam satu karung besar namanya kafir. Jangan ragu-ragu saudara-saudara sekalian. Jadi kalau rezeki Nabi SAW dan umatnya berada di bawah bayang-bayang tombaknya, itu masih sangat ringan. Dan yang paling penting, itu sesuai dengan tabiat kehidupan. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala sudah menentukan satu ketentuan di dalam Al-Quran atau Nabi SAW atas tuntunan Allah subhanahu wa ta'ala menentukan satu ketentuan di dalam Al-Hadis, itu tabiat kehidupan berjalan seperti itu. Entah tabiat kehidupannya wujud lebih dahulu, al-kauni al-qadari wujud lebih dahulu, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan dengan asyari ad-dini, atau asyari ad-dini ditentukan lebih dahulu, kemudian tabiat itu kehidupan mengikuti. Itu pasti saudara-saudara sekalian. Sebagai orang beriman, kalau saudara-saudara sekalian tidak mengikuti tabiat itu, maka yang terjadi adalah penyimpangan yang jauh, shiqaqin ba'id. Penyimpangan yang jauh dari apa? Dari siratal mustaqim. Pikiran besarnya itu seperti itu, ya kan? Apakah memberi makan orang itu bukan kebaikan? Gitu. Nanti pertanyaan mereka begitu. Nanti dulu, belum tentu. Anda tahu bagaimana kisah yang banyak disebutkan di dalam surat Al-Kahfi. Apakah melubangi perahu seseorang itu sebuah kebaikan? Kan pertanyaannya begitu nanti. Apakah itu bukan sebuah kejahatan? Apakah membunuh seorang anak yang tidak berdosa bukan sebuah kejahatan? Tapi surat Al-Kahfi mengajarkan kepada kita, bukan semata-mata perbuatan zahir saja, tetapi ada yang disebut dengan alasannya. Memberi makan orang apakah sebuah kebaikan? Belum tentu. Ada kalimat kebaikan yang tidak baik. Kalau ia memberi makan orang itu supaya ia beralih ke agama, orang yang memberi makan itu kejahatan, saudara-saudara sekalian. Sebungkus supur mie diberikan supaya orang itu mengikuti agama orang yang memberikan supur mie, itu kejahatan besar. Apakah membangunkan rumah seseorang, memberi mesin jahit, memberi traktor, itu sebuah kejahatan atau kebaikan? Nanti dulu, ada yang keempat apa enggak. Habis itu dizinai, ya kejahatan. Dan itu dilakukan oleh orang-orang yang menghalangi dakwah tauhid, saudara-saudara sekalian. Fakta, kita membicarakan fakta kehidupan. Nah itu ya. Jadi sekali lagi, siapa yang tidak menempuh jalan yang ditempuh oleh Allah, oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atas ajaran Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia menyelisih jalan yang ditempuh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang menyelisih jalan yang ditempuh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ya dia tidak akan sampai kemana-mana kecuali kehinaan dan ya dianggap kecil dalam kehidupan ini. Wa man tashabba biqaumin fa huwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka ia dari kaum itu. Kita tidak perlu memperpanjang apa syarahnya ya. Apa yang dimaksud menyerupai satu kaum itu, ya Allah? Biasanya kita membicarakan pada perkara yang paling zahir, ya kan? Berpakaian seperti kaum tertentu. Sebenarnya kan tidak itu saja, walaupun itu juga bisa jadi kesana. Tetapi kan hubungannya dengan hadis ini. Barang siapa yang mencoba untuk menegakkan tauhid, tapi tidak mengikuti cara Nabi Muhammad SAW, itu mesti mengikuti cara kaum yang lain. Siapa saja, itu dia tidak bagian umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mestinya pengertiannya seperti itu dalam hubungan dengan hadis-hadis di atas. Kalimat-kalimat dalam hadis di atas itu. Ini kan tidak sedang membicarakan masalah pakaian, saudara-saudara sekalian. Hadis ini tidak sedang membicarakan masalah cara makan. Hadis ini tidak sedang membicarakan bagaimana cara berjalan. Hadis ini sedang membicarakan bagaimana menegakkan tauhid. Oleh karena itu, barang siapa yang mencoba untuk menegakkan tauhid tidak mengikuti tuntunan Nabi tersebut di atas yang disebutkan di dalam hadis ini, maka dia tidak termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harusnya kan begitu pengertiannya. Tapi kemudian dipotong, waman tasabba biqaumin fawa minhum. Itu kalau pakai celana jin berarti kayak orang Amerika. Kalau pakai topi laken kayak koboi, ya kan. Padahal kalau di sini kalau pakai topi laken kayak blantik. Blantik itu loh pedagang hewan ternak itu, saudara-saudara sekalian, yang ada di pasar-pasar hewan. Pakai topi begini juga, ya kan, malah kayak paus solideo. Ya kan susah kalau begitu urusannya. Ada beberapa perkara tertentu dalam kehidupan ini yang manusia itu bersyarikat, baik mukminnya maupun kafirnya, kan ada itu ya lewah, ya kan, dipersoalkan. Anda pakai pakaian kayak gini katanya ini baju takwa. Cina juga pakai pakaian begini, orang-orang kafir, Teng Xiaoping, Mao Zedong, ya kan, baju komunis. Ada orang-orang tertentu, Fidel Castro jenggotnya juga. Ada pekerjaan-pekerjaan atau perbuatan tertentu, orang-orang tertentu atau hal-hal tertentu itu yang berserikat dalam kehidupan ini antara orang kafir dan orang beriman. Tetapi ada hal-hal tertentu yang tidak mungkin berserikat antara orang kafir dan orang beriman. Itu yang harus dijaga lebih dahulu, dan itu akan membawa perbuatan zahirnya terjaga juga. Ini urusan-urusan zahir dipertajam, tapi urusan yang prinsip dilemahkan. Itu juga bagian daripada talbis iblis, saudara-saudara sekalian. Harus hati-hati. Tetapi yang punya potensi jenggotnya tumbuh ya dipelihara, ya kan. Yang enggak punya ya enggak perlu cari obat supaya tumbuh, kan. Itu juga enggak ada ajarannya, kan. Ya sudah istighfar aja tiap hari kok jenggotku enggak tumbuh. Nah itu enggak usah itu. Jenggotnya tumbuh juga istighfar tiap hari. Saudara-saudara sekalian, gimana sih? Apa karena jenggotnya sudah tumbuh istighfarnya dikurangi? Oh, itu lebih buruk lagi, kan? Wallahu a'lam bishawab. Saya lanjutkan dengan keterangan itu, kalimat ini menarik. Walidzalika nahnu lanata'laksam wala nastahyi. Oleh karena itu, karena begitu itu tadi keterangannya, bahwa yang rezekinya berada di bawah bayang-bayang tombak, itu bukan hanya Nabi Muhammad dan mujahidin kaumnya, tetapi ratusan juta manusia, bukan bahkan mungkin miliar manusia hari ini rezekinya berada di bawah bayang-bayang peralatan tempur, ya kan? Itu fakta. Bahkan bukan hanya itu, sebagian besar manusia mungkin miliaran itu tergantung daripada perang hidupnya, saudara-saudara sekalian. Iya. Di perbatasan Pakistan Afghanistan ada satu kota namanya Parachinar. Ketika pecah pertempuran, ya kan, kemudian hampir berakhir karena Soviet sudah kalah, lari dari Afghanistan, ada perundingan-perundingan, itu ada beberapa orang itu yang menangis, saudara-saudara sekalian. Menangisnya apa? Kenapa peperangan berhenti? Malah begitu. Nangis mereka. Dan itu orang-orang kaya, kepala-kepala suku, yang pekerjaannya itu apa? Mengumpulkan besi-besi rongsokan bekas perang itu, saudara. Kalau ada heli terbakar, pesawat tempur terbakar, terus apa lagi? Tank, ya, dikumpulkan. Mereka punya tanah yang sekian puluh hektar. Ketika perang berhenti nangis malah, coba. Saya harus memberi makan sekian puluh ribu ini anak suku saya, gitu. Terus dari mana saya dapat makan? Akhirnya nanam ganja mereka. Yang nanam ganja itu bukan Taliban, saudara-saudara sekalian, bukan mujahidin. Bagi mujahidin ganja haram, kan jelas. Tapi difitnah, kan. Yang nanam ganja ini kepala-kepala suku, kuci istilahnya. Dia dalam keadaan apapun, ya, itu selalu beruntung. Yang menang siapa saja tidak penting. Yang penting perang tetap berjalan. Kalimatnya itu begitu. Sebab selama perang masih berjalan, maka besi-besi rongsokan masih menjadi gantungan rezeki mereka. Itu rumahnya, ya, rumah di tengah gunung batu itu. Mewah, temboknya di marmer, saudara-saudara sekalian. Masjid ini itu ya tidak ada apa-apanya. Betul. Mewah. Rumah suku lagi dijaga ketat. Ada tempat pengintaian. Semua bawa bedil. Supaya orang Islam itu takut. Apa kalian mau seperti itu, orang Indonesia ditakut-takuti? Apa kalian mau seperti Syria gitu? Apa yang menciptakan itu manusia yang punya akal? Kan tidak. Persoalannya apa? Persoalannya yang mau diambil dari orang Islam itu sesuatu yang sangat bernilai, yaitu akidahnya, tauhidnya, saudara-saudara sekalian. Ya, daripada kehilangan tauhid dan nanti akan abadi di neraka, ya kan? Ya, menderita di dunia berapa lama? Di dunia itu kalau menderita ya ikhwah, itu bersamaan dengan kesenangan. Inna ma'al usri yusra. Ma'a bareng. Tapi kalau di akhirat itu kalau menderita tidak ada enaknya sama sekali. Khalidina fiha la yukhaffafu anhumul adzab walahum yundzurun. Laknya panjang, walahum yundzurun. Mereka abadi di dalam penderitaan siksa itu, la yukhaffafu anhumul adzab, tidak diringankan sedikit pun dari mereka siksa itu, walahum yundzurun, dan mereka tidak diberi waktu istirahat walaupun sesaat. Tidak ada ya, bersama siksa neraka itu ada sedikit nikmat surga, tidak ada, saudara-saudara sekalian. Tapi kalau di dunia, penderitaan itu bersama-sama dengan nikmat di dunia ini, bersama. Maaf ya, saudara-saudara, membayangkan orang di penjara itu sakit sekali ya, tapi ya ada nikmatnya. Cuman saya tidak mengatakan, kalau tidak percaya coba, jangan. Tidak di penjara saja ada nikmat bersama dengan sakit, ya kan? Kalau saudara-saudara sekalian ini di dunia diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pekerja berat untuk mencari sesuap nasi, itu ketika Anda berkeringat kemudian Anda istirahat, kan nikmat itu. Bekerja keras dari pukul 6:30 katakanlah ya, kemudian Anda mengaduk pasir dan semen dan lain-lain, nanti kemudian jam 10 Anda istirahat, hanya sekedar air putih Anda sudah merasa nikmat sekali, ya kan? Keringat kemudian tambah bercucuran. Maksud saya tambah itu karena sebelum itu sudah bercucuran. Itu kalau juragannya melihat, juragannya kepengen jadi dia untuk saat itu saja. Nikmat sekali ya. Belum lagi ada, maaf ini ya, dibawakan tahu bakso. Tahu bakso kemarin dinget pagi tadi, pakai lombok, segernya bukan main. Tambah lagi keringatnya bercucuran. Ya itu fakta, gitu. Fakta. Maaf, kalau di dunia itu maaf, tapi di akhirat tidak ada maaf. Penderitaan di neraka, kemudian melihat penduduk surga dalam kenikmatan, itu minta setetes air surga saja tidak boleh. Nah ini aja rekor. Walidzalika, oleh karena itu kita tidak akan pernah ragu-ragu lagi. Kita tidak akan pernah malu, wala nastahyi an nubayyina hadhil aqidah. Jangan ragu-ragu, saudara-saudara sekalian, jangan malu lagi menjelaskan akidah ini. Hadis Imam Ahmad rahimahullah. Aqidatu Ahlussunnah wal Jamaah. Kita belum sampai di situ ya. Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah itu antara lain, Ahlussunnah wal Jamaah itu berperang untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu la yazal, atau dalam lafal yang lain la tazal. Kalau di bahasa Indonesia kan yang sederhana la yazalu atau la tazalu itu senantiasa. Kalau agak lebih dipertajam, tidak pernah berhenti. Terus apa peran kita kalau seperti ini, saudara-saudara sekalian? Anda tidak bawa pedang kemana-mana karena itu larangan. Larangan menurut hukum dunia yang sesat, ya kan? Anda tidak boleh apalagi bawa bedil. Bedil burung saja 4,5, harus hati-hati. Anda hanya boleh beli bedil mainan itu, pakai gabus. Anda juga kesulitan. Hari ini ada satu upaya serius untuk menghalangi mujahidin dari seluruh dunia untuk datang ke medan-medan jihad, terutama di Syam. Karena Syam sangat menentukan kehormatan semua agama dalam tanda kutip, Yahudi, Nasrani, Islam, hatta Rafidah, dari berbagai macam pertimbangan. Ada yang pertimbangan agama, ada yang pertimbangan ekonomi, ada yang pertimbangan politik, strategi, geopolitik dan sebagainya. Maka Syam menjadi tempat tujuan semua kekuatan perang di dunia ini. Semua boleh datang ke Syam kecuali orang Islam untuk berjihad. Kesepakatannya seperti itu. Coba bayangkan, negara-negara kuat bersekutu untuk menghalangi, menghalangi satu pihak saja, menghalangi orang Islam yang baik untuk datang berjihad ke Syam. Selain itu boleh datang ke sana. Kedzaliman macam apa yang lebih buruk dari ini, saudara-saudara sekalian? Ketidakadilan macam apa yang lebih buruk daripada ini, saudara? Keadilan macam apa yang mau ditegakkan oleh orang-orang yang tidak pernah punya konsep keadilan di dalam pikirannya? Tidak ada ya. Semua kekuatan datang, boleh. kecuali satu, kekuatan mujahidin yang mukhlisin untuk datang berjihad di Syam. Tetapi mujahidin selalu punya pegangan yang hebat. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Orang-orang jahat, orang-orang kafir itu mempunyai rencana, dan Allah punya rencana, dan rencana Allah lah yang terbaik dan pasti akan berlaku. Moga-moga Allah tidak mengizinkan orang-orang jahat itu untuk menghalangi kaum muslimin menunaikan kewajibannya berjihad di tempat-tempat di mana jihad itu ada. Sekali lagi, ini kita bicara ajaran, saudara-saudara sekalian ya. Jangan terpengaruh provokasi, nanti Anda sekalian nonton televisi berubah lagi, koplak pikirannya ya kan. Apalagi nonton internet itu sekarang canggih kan. Anda bisa membaca seluruh dunia tapi terhalang dari akhirat oleh kotak kecil. Anda bisa mengetahui dunia semuanya dalam waktu singkat, dan itu menghalangi Anda mengerti akhirat hanya dengan kotak sekecil ini. Itu fakta. Orang yang asik begitu itu jarang baca Al-Quran, saudara-saudara sekalian. Kalau Anda baca Al-Quran dengan sungguh-sungguh, tadabur, Anda akan tahu dunia dan akhirat. Ini itu hanya kembangnya, apa kadang-kadang kotorannya menurut saya. Tapi pokok pikirannya ada ditunjukkan di dalam Al-Quran. Kalau Anda baca internet tiap hari, tidak pernah baca Al-Quran, Anda jadi gila dalam pengertian yang sebenarnya. Tetapi Anda masih mukallaf. Kalau gila yang tidak mukallaf kan bebas dari tulisan Rufi Al-Qalam. Tapi Anda gila dalam pengertian yang sebenarnya, tapi masih mukallaf. Sedih sekali itu. Kita tidak akan pernah ragu-ragu, tidak akan pernah malu menjelaskan akidah ini, yaitu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Apa? Annal qitala madin ila yaumil qiyamah. Sesungguhnya perang itu, ini ada dua pengertian. Perang itu terus berlangsung sampai hari kiamat. Ya, kehidupan seperti itu, saudara-saudara sekalian. Jadi kalau Anda berhenti ya berjihad, qital di jalan Allah, Anda tergilas oleh kehidupan. Yang kedua, annal qitala madin ila yaumil qiyamah bermakna ketentuan syariat Allah Subhanahu wa taala, syariat berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala itu adalah syariat yang terus berlaku sejak diturunkannya sampai hari kiamat. Yang pertama itu al-kauni al-qadari, tabiat kehidupan. Sejak Adam alaihissalam mempunyai keturunan Qabil dan Habil, sampai hari ini belum pernah ada kehidupan yang berhenti dari peperangan. Tunjukkan kepada saya, saudara-saudara sekalian, sejarah yang menunjukkan bahwa kehidupan pernah berhenti dari peperangan. Sehari saja tidak ada, tidak pernah. Kalau Anda mengatakan ada terjadi sekian hari, tapi tidak berhenti dari perencanaan perang yang lebih dahsyat. Perang dunia pertama berhenti, baru berhenti sehari, itu para pabrikan senjata sudah berpikir merencanakan perang dunia kedua pada hari yang sama ketika perang dunia pertama berakhir. Terus perang dunia kedua berhenti, mereka mengisukan perang dunia ketiga. Isu, tidak ada apa-apa sebenarnya. Siapa yang membuat rencana itu? Ya yang punya senjata, ya kan? Pabrik senjata, saudara-saudara sekalian. Terlalu banyak data yang harus kita berikan. Buku ditulis oleh mereka sendiri, bukan ditulis oleh Syekh Usama bin Laden rahimahullah. Ustaz Abdul Azam rahimahullah ini pun hanya menyimpulkan. Karena setan tidak pernah tidur, ya kan? Maka tidak akan pernah berhenti perang antara al-haq dan batil. Hanya kadang-kadang pembela al-haq itu tertidur, ya kan? Tapi perang tidak berhenti. Dia menjadi korban sasaran perang setan. Kalau setan itu tidur barang satu detik, perang berhenti satu detik, saudara-saudara sekalian. Tapi ya itu tadi, ketentuan Allah Subhanahu wa taala, setan tidak pernah tidur. Jadi perang tidak pernah berhenti dalam kehidupan manusia. Loh, kalau begitu, maka kalimat annal qitala madin ila yaumil qiyamah punya makna yang benar dari sisi al-qauni al-qadari, tabiat kehidupan. Tetapi bagi orang beriman, dia punya makna dari sisi asyari ad-dini. Sebab orang Islam, orang beriman itu diajari oleh Allah dan Rasulnya supaya menghadapi kehidupan ini nyata, tidak dengan angan-angan, laisa bitamanni, ya, tidak dengan angan-angan, tapi dengan kenyataan. Annal qitala madin ila yaumil qiyamah, sesungguhnya kita di jalan Allah harus ditambahi, itu akan berlangsung. Kalau kita secara umum berjalan terus sampai hari kiamat, maka bagi kaum mukminin, orang-orang beriman, kita di jalan Allah juga hukumnya berlangsung terus sampai hari kiamat. La yubtiluhu juru jairin, tidak mampu membatalkannya, ya katakanlah kemaksiatan orang yang bermaksiat. Wala adlu adilin, kalau juru jairin, kalau kemudian pasangannya adlu adilin, berarti orang yang memang tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, itu disebut jair. Wala adlu adilin, dan tidak mampu membatalkannya keadilan orang yang adil. Tabiat kehidupan seperti itu, saudara-saudara sekalian, dan syariat juga berlaku seperti itu. Al-istidhanu lil jihad. Bagus sekali, setelah diterangkan seperti itu, kemudian beliau menjelaskan mengenai bagaimana hukumnya minta izin untuk berjihad. Karena ini yang menjadi subhat pada waktu itu. Orang-orang berilmu pada waktu itu bertanya kepada beliau ini, apakah dibenarkan kami orang Arab ini berjihad di Afghanistan tanpa seizin penguasa kami? Ya, seperti Anda membuat perusahaan atau yayasan atau mau menyelenggarakan tabligh akbar, saudara-saudara harus memberitahu kepada pemimpin Anda melalui lembaga yang sudah disepakati, ya kan? Kalau saya misalnya ini mau ke Syria, saya kemudian mengajukan surat permohonan kepada Polres, ya misalnya semacam apa, surat keterangan catatan kepolisian SKCK, ya kan? Jadi saya membuat surat permohonan izin berjihad ke Syria yang bertanda tangan di bawah ini nama Thoriquddin, tempat tanggal lahir Kudus sekian, dengan ini memohon kepada Tuan yang berwenang dalam masalah ini untuk mengizinkan saya berjihad di Syria. Kalau tidak diizinkan, saudara terkena satu fitnah. Tapi kalau diizinkan, saudara terkena bermacam-macam fitnah. Dalam kisah seperti ini, ayo ikhwah, saya baru mendengar dan menyaksikan, mendengar dari yang bersangkutan, baru sekali terjadi. Orang minta izin untuk berjihad, kemudian diberi izin, itu baru sekali terjadi. Ada seorang ikhwan mau berjihad di Afghanistan pada waktu itu. Terus untuk membuat paspor dia harus minta surat keterangan dari lurah, kan, pengantar untuk mendapatkan surat keterangan, waktu itu SKKB istilahnya, ya, surat keterangan kelakuan baik, polisi juga yang mengeluarkan. Sekarang apa, SKCK, catatan kepolisian. Jadi kemudian dia ditanya sama lurahnya, orangnya masih hidup, kalau perlu kita datangkan nanti. Ditanya sama lurahnya, loh ini surat untuk apa? Loh saya mau ke Afghanistan, Pak, katanya kepada lurah itu. Lurahnya kan bingung, ya kan? Loh Afghanistan sedang perang sekarang ini. Ya saya mau ikut perang, Pak, di sana, loh. Tapi sayangnya ini bukan orang Kudus, saudara-saudara sekalian. Saya belum membaca di Kudus peristiwa itu. Ya Pak, saya mau ikut perang, ikut jihad, membela mujahidin di sana. Dibikinkan tapi tidak ditulis tujuannya untuk jihad di Afghanistan, tidak begitu. Lurahnya juga mikir-mikir kalau nulisnya begitu. Yang singkat cerita dapatlah dia, dapat paspor, akhirnya berangkat. Sekarang jadi ustadz besar di satu pulau besar, di 10 kecil di Indonesia. Tapi pulau kecil itu sangat terkenal, ya. Menarik itu. Saya baru dengar sekali itu. Walaupun dia tidak wajib minta izin sebenarnya. Wah ini urusan ngajari kita. Saya mau ke Syria. Saya coba aja minta izin kepada Kanit Intel Polres. Tak telponkan nanti. Pak ini ada yang ikut pengajian di Asalamah ini mau jihad ke Syria, tolong dibuatkan anulah rekomendasi gitu. Saya berani ngomong gitu kalau saudara memang berani minta izin. Kan itu bukan pelanggaran hukum bagi saya. Hukum dunia maksud saya. Kalau hukum Allah Subhanahu wa taala jelas itu masalah yang dianjurkan, ya kan? Paling tidak dianjurkan, kalau tidak malah wajib. Bagi yang mampu itu wajib. Al-Bunyan Jumat kemarin bagus sekali membahas masalah ini. Saya bacakan keterangannya. Yaqulu Ibnu Rushd, ya, Ibnu Rushdi, ya, salah satu ulama Ahlussunnah yang sangat diakui di dunia Ahlussunnah, di kalangan Ahlussunnah. Wa ta'atul imam, taat kepada imam, yakni Amirul Mukminin, yakni al-Khalifah. Imam, Amirul Mukminin, Khalifah, itu satu pengertian, saudara-saudara sekalian. Wa ta'atul imam wajibatun, taat kepada imam wajib. Menurut Ibnu Rushdi, ya, ini begini. Wa in kana ghairu adlin, walaupun imam, Amirul Mukminin, Khalifah itu tidak adil. Wa in kana fasikon, walaupun fasik. Illa idza amara, kembalinya kepada Khalifah atau imam. Illa idza amara bi maksiyah, kecuali kalau imam, amir, Khalifah itu memerintahkan kepada maksiat. Jadi kembali keadaan Amir, Amirul Mukminin, keadaan khalifah, keadaan imam itu satu masalah, perintahnya itu satu masalah. Ini yang harus teliti kita. Bukan pemimpin maksudnya, imam, Amirul Mukminin. Maka disebut imam, Amirul Mukminin, khalifah, supaya orang tidak bingung. Lah presiden kita bagaimana? Amirul Mukminin tidak dia? Kan sederhana itu. Nah, monggo kembali kepada pengertian masing-masing. Kalau sudah Amirul Mukminin ya sudah, ya kan? Bagus, berarti negara ini negara Islam. Masa Amirul Mukminin kemudian ya memimpin satu wilayah tidak dengan cara iman, itu kan enggak mungkin. Tapi kita tidak mau ikut campur itu. Kita hanya mengkaji dari sisi ilmu pokoknya ini. Ketaatan kepada Amirul Mukminin, kepada khalifah itu wajib. Itu satu masalah. Dalam keadaan apakah Amirul Mukminin itu fasik atau tidak adil sampai kepada keadaan seperti itu. Tetapi perintahnya itu masalah lain. Walaupun Amirul Mukminin itu adil tidak fasik, kalau perintahnya itu perintah maksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka tidak ditaati. Tidak ditaati perintahnya yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya itu. Jadi bukan berarti melawan ya, tetapi perintahnya yang tidak memerintahkan kepada taat, tetapi memerintahkan kepada maksiat kepada Allah dan Rasulnya, itu yang tidak ditaati. Itu yang harus difahami betul. Wa minal maksiyah, dan termasuk maksiat itu an-nahyu anil jihadi al-muta'ayyan, melarang dari melaksanakan ibadah jihad apabila ia fardu ain. Melarangnya itu maksiat, saudara-saudara sekalian. Tentunya dalam sebuah sistem kenegaraan, yang dimaksud melarang itu bukan kemudian keluar dari pemimpinnya itu saja. Ia membuat aturan yang menghalangi orang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya melarang. Jangan seperti anak kecil. Apakah pernah datang presidenmu datang kepadamu melarang kamu? Kan tidak pernah. Kalau begitu kita tidak usah lain-lain, tidak usah bayar pajak, tidak usah taat lalu lintas. Wong presiden saya tidak pernah datang kepada saya ngomong begitu. Nah, kalau begitu tidak boleh, ya kan? Jadi yang dimaksud penguasa itu kemudian melarang, tentunya ia membuat peraturan yang menghalangi orang untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Terutama apabila jihad itu sudah fardu ain. Dan nanti ada keterangannya. Jihad sejak jatuhnya Andalus ke tangan orang kafir untuk umat Islam fardu ain hukumnya. Sampai seluruh wilayah yang dulu pernah dikuasai kaum muslimin dan ditegakkan hukum Allah di tanah itu kembali ke pangkuan kaum muslimin, baru jihad fardu kifayah. Ijtihad beliau, orang boleh tidak setuju tapi dengan ijtihad yang lain, artinya landasannya kuat. Bukan ijtihad yang sudah dibuat dengan landasan yang benar kemudian dibatalkan hanya dengan cemoohan, tidak bisa, saudara-saudara sekalian. Saya lanjutkan. Wanasal fuqaha, dan menetapkan dengan nas para ahli fikih, ala annal imama, apa ketetapannya? Sesungguhnya imam itu yahrumul ghazwu, ya, haram berperang biduni idnihi, kecuali dengan izin imam Amirul Mukminin khalifah, illa fi halatin salat, kecuali dalam tiga keadaan. Sebagian mengatakan haram berperang di jalan Allah, ini maksudnya kalau perang di luar jalan Allah jelas haram dalam segala keadaan. Berperang di jalan Allah tanpa izin imam kecuali dalam tiga hal. Sebagian yang lain mengatakan, menurut sebagian daripada pendapat pengikut mazhab Syafi'i yaitu Amr ar-Ramli, berpendapat bahwa bukan haram tapi makruh, yakrahu. Jadi beda karohiyatul ghazwi biduni idnil imam. Apa tiga keadaan itu? Pengikut mazhab Hanafi dan mazhab Hambali berpendapat diharamkan perang tanpa izin imam kecuali dalam tiga keadaan. Tiga keadaan itu adalah, yang pertama, idza attalal imamu al-ghazwa, apabila imam khalifah Amirul Mukminin itu meniadakan, attala ya, meniadakan perang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam peraturannya tentunya, ya kan? Jadi tidak berlaku lagi perang di jalan Allah di negeri di bawah kekuasaannya. Apabila ada peraturan seperti itu termasuk yang tidak boleh ditaati. Karena itu perintah kepada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Yang kedua, fawatul istidzan al-maslaha al-maqsudah. Apabila meminta izin untuk berperang di jalan Allah itu menyebabkan hilangnya maslahah yang dikehendaki. Yaitu tadi, Anda mengajukan izin, surat permohonan izin jihad di Syria yang bertanda tangan di bawah ini. Kalau Anda melakukan yang seperti itu betul, itu tidak ada maslahat yang Anda dapatkan untuk maksud tujuan jihad di Syria. Anda sudah tidak diizinkan, kemudian dokumen Anda minta izin itu disimpan, tinggal menunggu. Anda sudah masuk daftar 430 orang yang terindikasi, terpengaruh oleh paham radikal. Maksudnya paham radikal itu paham melaksanakan syariat jihad pada pikiran mereka. Jangan ragu-ragu, begitu pikiran mereka. Kalau mereka menggunakan istilah berbelit-belit, kekerasan dengan ini itu dan sebagainya, itu hanya kalimat antara. Nanti akan sampai ke situ. Itu fakta. Ini bukan tuduhan, karena saya sudah berdialog dengan mereka. Iya. Yang ketiga, waqa'a fi nafsika annahu la yu'dhanu laka. Apabila Anda merasa dengan data-data yang ada, Anda pelajari, Anda merasa bahwa Anda tidak akan diizinkan untuk itu apabila minta izin. Maka itu tidak perlu minta izin kepada imam. Imam Amirul Mukminin khalifah, saudara-saudara sekalian. Apalagi kalau dia bukan Amirul Mukminin, bukan khalifah, urusannya lain lagi. Anggaplah pimpinan Anda hari ini adalah Amirul Mukminin atau khalifah atau imam yang sah secara syar'i. Anggap seperti itu. Kalau penguasa itu meniadakan al-jihadu fisabilillah, atau apabila Anda meminta izin untuk berjihad di jalan Allah akan kehilangan maslahat yang dimaksudkan, atau Anda merasa bahwa bila Anda minta izin berjihad di jalan Allah Anda tidak akan diizinkan, maka Anda tidak perlu minta izin. Ini ulama fuqaha yang berpendapat seperti itu. Saya tidak akan mengatakan kalau begitu bagaimana sekarang ini kita di Indonesia. Saya tidak akan mengatakan seperti itu. Anda simpulkan sendiri itu dari keterangan ini. Sebab saya mengajarkan ilmu, bukan mengajarkan politik. Kalaupun harus disebut politik, ini siasah syariah yang berlandaskan kepada syariat, bukan berlandaskan kepada ilmu politik sekuler. Wa min huna, dan dari keterangan-keterangan ini, a'da'ullahi azza wa jalla arafu, musuh-musuh Allah azza wa jalla, ya musuh-musuh Islam dan musuh kaum muslimin juga, mereka mengerti betul kaifa sawaha yusawwihu. Yusawwihuna sawaha itu memberi gambaran buruk. Mereka tahu betul bagaimana memberi gambaran buruk akidat al-jihad, tentang akidah jihad fi adhanin nas, di dalam pandangan manusia, di dalam kesadaran manusia, di dalam persepsi manusia. Musuh-musuh Allah, musuh-musuh Islam, musuh-musuh orang beriman tahu betul dengan keterangan-keterangan itu bagaimana kemudian mereka memberi gambaran buruk tentang ibadah jihad itu sendiri, saudara-saudara sekalian. Bagaimana gambaran buruk tentang ibadah jihad itu ditanamkan dalam pikiran manusia, khatam muslimnya, di dalam kesadaran manusia, di dalam persepsi manusia, mukminnya maupun kafirnya. Mereka upayakan seperti itu. Apa irhabi disebut teroris, wasai pedang tersebut. Islam disebarkan dengan pedang, betul, kita tidak ragu-ragu. Tetapi demokrasi liberal disebarkan dengan drone, dengan rudal. Terangkan itu. Kita cuma dengan pedang, menahan drone dengan pedang, saudara-saudara sekalian, naif sekali. Iya kan? Menahan kapal induk dengan pedang, iya kan? Bom panci, dengan cuma bom panci, saudara-saudara sekalian pakai skat, tomahawk. Kenapa saudara-saudara sekalian dihinakan? Karena pakai bom panci. Coba saudara pakai tomahawk, pakai drone, ya kan? Pakai F-25, bukan F-16 aja, F-25. Kapal induk dimasuki, apa, zaman dulu Jepang, masukin pesawat, bawa beberapa ton bahan peledak, blam, Nimitz, USS Cole, dimasukin itu, blam, saudara dipuji. Kalau cuman panci, sasarannya pos polisi paling luar di sebuah kampung, ya Anda dihinakan. Tapi tidak apa-apa, kan kita mulai dari yang kecil, setuju? Daripada saudara tidak berbuat apa-apa, setuju saya. Ya, moga-moga itu bagian daripada upaya untuk melepaskan diri dari kewajiban, ya kan? Moga-moga Allah menerima amal mereka. Doa kita harus selalu seperti itu, saudara-saudara sekalian. Kalaupun kita melakukan semacam muhasabah, itu untuk kita semua, bukan untuk katakanlah mencemooh pelaku, tidak. Kita harus senantiasa memberikan penghargaan kepada siapapun orang Islam yang berusaha sungguh-sungguh untuk membela Islam, walaupun dia hanya dengan seekor lalat, walaupun dengan sebuah doa yang dilantunkan di malam yang sepi. Kita harus hargai. hanya untuk muhasabah supaya kita menjadi lebih pintar lagi ke depan. Itu tadi dua, saudara-saudara sekalian, kalau Anda punya negara dan punya peralatan perang yang canggih, setiap aksi Anda akan dipuji oleh manusia, percayalah. Tapi kalau Anda belum punya dua hal ini, aksi apapun sehebat apapun akan dicaci maki oleh manusia. Strategis sebenarnya pengumuman khilafah itu strategis. Cuman persoalannya bagaimana isinya itu penting, ya kan? Sebab setiap istilah di dalam Islam itu ada tabiatnya, itu yang paling penting. Tetapi sekali lagi ini perlu dicatat, setiap muslim yang berupaya sungguh-sungguh untuk membela Islam dan kaum muslimin, walaupun hanya dengan seekor lalat, tapi dia nyata berbuat, harus kita beri penghargaan. Walaupun dengan kalimat thayyibah, harus kita beri penghargaan. Ini catatan penting. Sekali lagi, musuh-musuh Islam memberi gambaran buruk tentang jihad ini di dalam pikiran manusia dengan sebutan teroris, ya, radikalis, pedang, al-wahsyiyah, kekerasan. Kekerasan, ayolah. Orang yang dididik oleh ajaran tidak boleh membiarkan tetangganya lapar sementara ia tidur dalam keadaan kenyang, kok jadi orang keras? Tidak mungkin. Orang yang dididik bagaimana kalau jadi imam sholat, ada bayi menangis, supaya ia mempercepat bacaannya, supaya ibu yang ikut jamaah bisa segera menangani anaknya yang nangis, kok jadi orang yang keras hati? Tidak mungkin. Orang yang sejak dini, sejak awal diajari tidak boleh mengkhianati manusia yang lain dalam urusan harta walaupun sedikit, kemudian menjadi orang yang keras? Tidak mungkin, saudara-saudara. Orang yang korupsi ratusan miliar atau puluhan miliar atau ratusan juta, kemudian dia tidak merasa bersalah bahkan membela diri, itu orang yang kasar dan keras. Pasti hatinya mati, kemanusiaannya mati, saudara-saudara. Kita membeli sesuatu, uang kembalian yang diberikan oleh warung itu berlebih aja, kita kembalikan segera. Khawatir itu jadi perhitungan nanti di akhirat, menjadi bara yang akan membakar kita. Ya kan, orang seperti itu bagaimana menjadi orang keras? Walhamjiyah di sini biadab. Yang biadab itu siapa, ya kan? Yang biadab itu yang ditembaki tiap hari atau yang nembaki yang biadab, saudara-saudara sekalian? Orang yang nembaki orang tiap hari katanya dia beradab, dia membebaskan manusia yang ditembak itu dari penderitaan hidup, katanya gitu coba. Tapi dia menembak orang itu, ya, diwawancara itu seperti dia sedang merokok kemudian membuang puntung rokoknya itu. Enak sekali. Ya itu teroris. Kalau dia tidak kita tembak, dia menembak kita loh gitu. Saya orang ngerokok puntungnya, ya. Enggak ada ekspresi bahwa nyawa manusia itu sangat dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala dan sangat dihargai oleh Islam. Tidak ada ekspresi sama sekali. Wahadihil kalimat, dan semua kalimat-kalimat itu. Assalamualaikum.